Bisarti yasaril munfiki kalawan syarat sugihe wong kang anapakah hak bifadilin an kutihi wa kuti ialihi kalawan kang leuwih saking papanganan kekuatan ini munfiq lan papanganan kekuatan ini keluargane munfiq fi yaumi ing dalem dinane munfiq yubau fi ma yubau fi den lan dendo fiha ing dalam nafkah apa barang kang dendo iya ma fidaini ing dalam utang fidaini ing dalam muka suban kasbuha fila sahilan wajib ingkang akeh kasabe kasbuha opo ngasabe napakoh fila sahi ing dalem mungguh kawal asoh wala yajibu li malikin lan ora wajib kade wong kang miliki fa ya tahwi kipayah malik wala tajibu lan ora wajib ya nafaqah lan ora wajib ya nafaqah li malikin kade wong kang miliki fa ya tahwi kecukupanane malik wala limu ktasi bihalan orang anak kedua wongka ngawusahain kifaya wat bulan wajib ya nafakoh li fakirin gairi muktasi bin kade wongkang pakir kang orang anak kang usahain kana zaminan lamun ana ya fakir iku kang lumpuh kau sogiran atawa iku kang cili kau majmunan atawa iku kang edan wa ila fa aqwalun wa ila wa ila pirang-pirang kawal asa ahsanuha tajibu. Tawi kang leuwih becik-becik ke akwal ikut tajib wajib ya nafkah wasalisul li aslin lafarin lan utawi kang kaping telune ikut tetep kadue asal ora kadue cabang ora kadue anak. Kudu ngucap ingsun asalisu azharu utawi kaul kang kaping telu iku kang leuwih lahir azharu iku kaul azharu wallahu alamu lan utawi Allah iku kang maha uninga. Wallahu alamu tawi Allah iku kang maha uninga. Nunyaho kabehe urang tentang maut rizki pati katu jodoh ubunuh apa kamu kabeh ya anu hayang kawin kanu gelis cita-cita mah aye menang urang berbes hideung nyabeke atuh geus kudrat di ditu di lauhil mahfuz na kitu kitu bae tapi jaanakan bae tong-tong aya nu teu ngimpi-ngimpi kawin jeung nu gelis teh artinya tengimpi-ngimpi tetep mikir-mikir. Masya Allah ayo dikawinkan teh ya. Pohara jasa gelis bitis nage herang kuceda etalah tenyaho gitu kene rizki termasuk milik orang rizki orang ewah nuap palayan usaha di modalan 1,000-2,000 masya Allah timimiti jualan rokok datang ke pohara harta 6 miliaran rahasia Allah ayanu di modalan ku kolotna jutaan puluh juta bahkan ratus juta tekebel nyesa hutang ambalaya di sisi tinggi imah naga disita kabeh rahasia Allah termasuk maot eueuh nu nya kerjag-jag waringkas sehat luar biasa hayang nyaba ah kadulur boga dulur di Lampung nyaba ka Lampung datang ka Lampung sehat keneh kunaon atuh ka sore nakeun haju puyeng ngadahar obat barias biasa bae disarekeun barang dihudangkeun maot rahasia Allah aya nu geus di kira-kira bakal maot ku anak incu jeung pamajikan dibawa ka rumah sakit kesahampuraan nya ngesiapkan kuburan cak anak-anak nebelah mana abah orang dikubur ayah guys segera ukur tadi dinya siap-siap jangan sholawat jangan saja mana kawin deh ikuari sial tinggal pemajikan namanya sial setepaeh beri gitu pan pemajikan tolol tuh kan rahasia Allah. Lamun urang nyaho isu bae rek maot nyaho isukan urang rek maot kuari yeah. Kreditan diberes TV dipiceunan geus kabeh mobil-mobil geus lelelang aing isukan deuk paeh wakaf ka masjid dah jang aing ke paeh aing kusian teu disodakon geus boga wakaf aing dah. Geus pamajikan anu teu bener dan orang pengkolan geus ya anu mesti tanggung jawab engke aing mah tah diserahkeun. Geus ya di masjid nungguan isukan. Eta teh mun nyaho isuk deuk maot kabeh ge emang kumaha kitu deuk maot. Masyaallah geus kadedeuleukeun bae pamonggol malaikat. Anu lamun eta pamonggol teh teu kudu dibonggolkeun diteundeun di Gunung Uhud, Gunung Ajur. Nu endek di ponggolana segele hulusia Beuh, meureun mana ting ajur, geus dicaritakeun ajur inting-intingan bae geus pokona. Atuh eta cak Kanjeng Nabi geus teu kudu dicaritakeun berat tak diteundeun di luhur Gunung Uhud, Gunung Ajur ku berat-beratna. Jang nu ngridit eta teh. Di ajur-ajuran geus pokona. Mun nyaho isuk deuk bae atuh geus ku ari diberesan urang geus zikir bae geus. Ku anakna digerokeun ge abah ka imah heula uruskeun geus abah deuk bae isukan. Geus moal we ka jeung. Buh tobatna geus pohara geus. Kulantaran dirahasiakeun ku Gusti Allah. Urang tenang-tenang bae. Endahan nonton Persita. Tauran. Etalah deres kene tagih nu ka situ. Ieu mah umur 70 tahun ngabobonceng si Mbak kene bae. Oh, urang cikupa ku tolol-tolol ting geus. Masyaallah, geus bau kuburan masih kene ngabonceng si Mbak. Tah eta ku teu nyaho urang rek maot kitulah. Ayana. Aya ge. Pamajikan jeung salakina rumah tangga geus 10 tahun teu daek boga anak bae. Aya teh. Geus ka dieu ka ditu nyana neangan syariat hayang boga turunan. Aing ngadengekeun surahan kiai untung amat jelema hirup di dunia boga anak. Kauntungan anak ketika urang maot anakna ibadah ngocor kanu jadi indung bapa. Nu teu boga anak mendek boga kokocoran di mana? Eta kerugian nu teu boga anak. Nu boga anak mah aduh nikmat jasa. Kabita tah. Tanya neneangan ka unggal kiai ka dokter tetep bae hese datangnya na ka dokter anu jitu nu maher bari dokter eta termasuk ahli sufi. Ahli sufi teh ahli Allah. Jadi percaya zohir batin, zohirna medis, batinna nyana eta ahli Allah. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ye? Cikupa aja. Aya naon ye? Kieu kula caritakeun mah rumah tangga geus 10 tahun tapi teu daek dibere anak. Cek dokter data supi gampang temu kos itu. Kumaha tah? Kiai atau dokter? Ulah mikiran boga anak ku ari malantaran ieu pamajikan maneh di deuleuh kukula di luhur langit 40 poe deui pae. Hah? Cek pamajikanana. Duh bener kiai 40 poe deui pae. Geus ulah mikiran boga anak. Jang naon boga anak 40 poe deui tuh di luhur tuh ka deuleuh tuh. Aya dukun mah pan dicincin deuleuh geus eta. Nah, eta kos itu dukun eta mah ngaran dukun kendi. Aya deui aya dukun di lembur mah di kuku tah kadal geus ya. Mana tah? Mana tah? Kulantaran yang percaya jauh padahal henteu, jauh. Tolol kabehan, Pak. Ih bener kiai. 40 poe deui pae. Atuh kana naon? Can urang ngebohong ka kapeungan pan. Urang terus-terusan. Bener 40 poe deui. Atuh geus bae geus segera balik bae geus. Mendingan ge tadarru bae ka Gusti Allah 40 poe deui. Geus bae barali atuh bari ceurik we pamajikan saja jalan langsung. Oh, dibabagikeun harta-hartana sagala. Ka tetangga sagala ka dulur-dulur we emang kurang 40 poe deui cek kiai kula pae. Geus kasalah ge geus hampura deui, hampura deui. Titah dahar ge geus teu daek, geus teu dahar teu naon. Pengumuman kepada Ibu Munayah dari Leles diharapkan pulang, ditunggu di tempat parkir oleh Ahmad karena ada musibah di rumahnya. Sekali lagi ke Pak Leles mulai pakai bahasa Melayu terus ya. Kak Ibu Munayah gitu, ti Leles. diharap tapi pendatang mereka. Kepada Ibu Munaya dari Leles diharapkan pulang, ditunggu di tempat parkir oleh Ahmad karena ada musibah di rumah. Jika salakina geges hormat dan luar biasa, mulai dahar tengenah, nginum tengenah, geges kabayang be liang lahat. Puhur karasan. Dibuka bakal nate kafan teh ditempelkan pipi kena tanah. Aju ditutupan make awi atawa kayu. Kerelek-kerelek na tanah teka dengik luar biasa. Nu ngabaturan iwal ti ama. Waduh, sholat bayanya na sholat. Dahar geus poho, palingnya sacomot. Kitu kenengin peting tedaik sare, drastis begitu menang sabulan. Mikiran paeh bay. Cak salah kina iya urang iya mana 10 poin jenaka 10 poin 10 poin terus kuari 35 poin 5 poin geus teu beki hayang nanaon di kamar bae salat teh Allahu Akbar Allah tinggal sapoe deui tinggal sapoe deui masyaallah Allah geus teu jahon nanaon bae geus urusan politik ekonomi bangsa budaya nu kasih teu poe geus teu ada yang kena kita teh gila. Gila ijib teh hayang. Allah, datang ke 40 poe can pae. Cek pemajikan aja can pae ka. Atuh meureun leuwih sapoe 2 poe mah meureun. Karena ge hitungan dia terus. Nyana salat deui, maca selawat zikir salat deui. Tapi aye penting mah biasa jeung salah kita mah tu urusan atau intren tamah. Rahasia perusahaan tamah. Salakina pan. Cak pamajikan na mumpung hirup kula ye deuk dikukumakeun ge 40 poe deui. Atuh unggal penting teureun-eureun. Jadi mangpang meungpeung meureunan. Menang ka 45 poe can pae keneh bae seger gan kuru. Datang ke 50 pae seger biasa seger bae tapi jadi urang ka kiai aja can pae ayo beragam deui ka imah kiai. Waalaikumsalam sieun urang Cikupa teh nu hayang pae teh ka nu hayang pae hayang boga anak aju di 40 pae di pae teh ieu kula aja hirup keneh we ieu sia kuari mah insyaallah geura ge USG ge sia hamil kuari. Ugeus siapa mbah yang boga anak? Tah, titah paeh teh bari galah ka boga anak ge. USG, di USG bener hamil. Kan teu ka harti cek kana atuh keur ieu mah nu mantak teu hamil lintuh teuing. Nu mantak disingsieunan supaya paeh ku ari mah kuru, atuh lalega di jerona. Aja ku ari boga anak, tah nu mantak mun lintuh teuing bejaan ku salakina tereh pal. Ya. Tungtung nama boga anak ente ribut bae. Itulah dokter ahli Allah mah jitu luar biasa ngamainkeun keperbedaan manusia teh diteropong langsung kejiwaanana. Hese neangan ahli Allah mah lantaran nu kos kitu mah eta mah taufik ti Gusti Allah. Urang ngiridan bae ge di luhur gunung hayang jadi wali. Tungtungna mah ngeridit-ngeridit keneh ya. Urang kumaha kiai jeung geus dibere elmu maca tafsir bisa Fathul Muin bisa Fathul Wahhab bisa endaan boga sorum. Itu teh dibere topik karena ku Gusti Allah. Nang si Adang di mana sih ilmu ni motor di kiai anu. Kiai teh boga sorum. Cek kiai geus sulah mikir-mikir nu ngaharamkeun berjamaah jeung kiai engke ka mana? Ka neraka Jahanam. Ta eta teh hese topikna. Ilmu teh can bisa ngajamin tan mentak ge beki luhur ilmu kadang beki takabur. Tak Imam Syafi'i mah ngadoana Gusti abdi pasihan ilmu nu bisa ngadeukeutkeun ka Gusti nu kira-kira ilmu jadi hijab pangmiceun keur jang naon ilmu nu jadi hijab antara abdi jeung Gusti Kan bae abdi mah bodoh ku ilmu nu jadi hijab mah. Nu penting diri abdi bae jeung Gusti, deketkeun Gusti. Menta ilmu teh ilmu nu bisa ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sesuai jeung Kanjeng Nabi. Manis dada ilman saja lama nu tanda tambah iman ilmu tapi walam yazdad hubban tetambah cinta ka Gusti Allah balu karena eta jelema min jumlati ahli neraka eta kucepat Kanjeng Nabi saja lama nu tambah ilmu tapi tetambah cinta ka Gusti Allah nanaon siap-siap dirina bakal dibeuleum mentak ilmu teh cen ngajami. Kunaon eta batinna kaganggu aya hub-hub anu di luar hub ilallah. Aya takabur, aya hasud jeung sajabat. Justru eta nu hese geta. Keur can jadi kiai mah atawa kataraga mimitian jadi kiai eta kiai ku sopan jasa ka urang lembur. Tapi barang jadi kiai boga mobil, ih tilok nanya-nanya acan. Eta kiai tambah ilmu, tambah dunia, tambah takabur. Eta mah di ditu di Lampung di Dimo. Nu di Lampung ge orang-orang Cikupa kaene. Ih bisa dibayang-bayang orang kos kitu. Dina ieu pasal kimusani prek nerangkeun masalah nafaqatil qarib. Nganapakahan nu patula patali ka karabatan. Hirup urang teh ieu aboga bapa boga emma. Sanggeus aboga bapa boga emma urang kawin boga anak. Anak urang gede dikawinkeun ka batur boga anak diincu ngaranna. Disagedengin urang aya abahna abah urang bapa kolot. Aya abahna abahna abahna bapa urang ngaranna Uyut. Aya abahna abahna abahna abahna bapa urang ngaranna Bao. Aya abahna abahna abahna abahna abahna bapa urang eta ngaranna Udeg-udeg. Aya de abahna abahna abahna abahna abahna abahna abahna bapa urang eta mah ngaranna Siur. Aya de Udeg-udeg Siur kabelah dituna naon meureun. Jangan waring Udeg-udeg Siur jeung sajabana. Terus baik itu ke handapna ge ya anak ya incu kemudian ya anak incu anakna incu terus ke handap bisa gedengin eta bapa urang teh boga adik mama ngaranna boga kakak uak ngaranna minjihatil abi minjihatil umi terus kabelah dituna patula patali ejeng besan geus anak urang patalina teh ejeng salakina salakina teh engke ka dituna boga bapa atau kadituna mitoha ayah bapak kolot nah bapak na mito terus tak etak korib korib korib korib korib secara umum helana tehilah dek diceritakan besi salah engke napakah korib nu mana nu wajib dinapakah hante lamun kamari nu ku urang dibahas urang wajib nganapakahan pamajikan. Pamajikan urang teh tete anak deungeun-deungeun. Setelah diakad ku urang ditika, tanggung jawab bapak mah lepas dina masalah urusan mere dahar, nginum, pake, ngimahan. Yeulah tanggung jawab salakina geus urang ku agama diwajibkeun mere napakah ka pamajikan. Tergantung pamajikanana. Mun pamajikanana lintuh, urangna aya 2 liter. Sapoena eta teh ukuran biasa-biasa lamun kabenerannya nama daharna teh sapoena 5 liter lintu jasa berarti jadi beca ge teu mahi sorangan mana gede jasa teh berarti atuh kudu 5 liter tetep bae teu kuat 5 liter atuh pegateun majik kurang sih dipegateun poyeng aing kurang geus beak mobil beak motor pake napakan pamajikan pampuara amat sapoena 5 liter dah. Janya nama mun ngadahar botan ge usuk boga deki teh 5 sakali. Ambo. Emang anak saha? Ulah bebeja anak saha urang Cikupa emang parembul nya. Teh teh dua luar kebiasaan wajib bae. ayah tuh aja emang kos kitungan lumrah nak dua letter mun sugih, mun sedeng saleter setengah, mun fakir saleter. Eta pemajikan. Nah kuari, urang boga bapak, kemudian bapak urang teteu mampu, urang boga emak, emak urang teteu mampu. Teu mampu teh hartina teu usaha ngadahar nu aya gegeseet. Tak eta teh emak jeung bapak nu masih kene hirup hajunyanana teu usaha pan dahar mah terus bae. Dahar mah terus bae. Baju bisa disampaikeun cekolot baheula, ban beuteung mah teu bisa. Tetep bae kudu dibere dahar. Na ieu kuari kawajiban mere dahar. Kawajiban nganapakahan kanu jadi indung jeung bapak saha eta yeuh deuk diatur cek di dieu yalzamun nafaqatul walid wajib kaki zaid nganapakahan bapak termasuk indung wajib kaki zaid nganapakahan emak nu bapak jeung emak na teu boga pausahaan ngadahar nu aya geges teh aya ulah datang ka terlantar indung jeung bapak teh wajib ka anakna nganapakahan indung jeung bapakna cecena indung jeung bapakna mah geus eueuh ge bapak kolotna kuari bapak kolotna aya di gawe mah henteu ngadahar mah gembul tak eta wajib bae tak kaincu berarti wa in ala sanajan saping luhureunana bapak jeung emak geus eueuh atawa aya keneh bapak aya emak aya geus teu daya teu upaya teu usaha teu naon ngadahar nu aya geus teu aya ludes kemudian boga keneh bapakna bapak kolot berarti nisbat di anakna mah tah eta bapak kolot jeung emak kolotna wajib dinapakahan ku anakna bapakna wajib dinapakahan ku anak emak wajib dinapakahan ku emak mun aya keneh bapak kolotna ge wajib dinapakahan ku nu jadi incuna alhamdulillah di urang kos kitu jasa kos kitu jasa lah pokona manis aya hiji duang-duang nu teu diurusan teh indung bapak teh aya nu kieu mak aing geus teu gawe naon mah di imah kula bae mak geus aya-aya jeung kula geus bae di imah pokona mah kula dahar mak dahar kula henteu mak henteu ngeunaheun jasa ngomong geus di imah bae geus ulah gawe naon mak mah ngan kula boga anak pangasuhkeun tong ngomong kos dugeunaheun jasa pangasuhkeun teh aja pembantu eueuh atuh pangepelkeun mah ketika atuh aya seuseun pangnyeuseuhankeun eta kadengena mah ngeunaheun geus mah cicing bae di imah kula geus aya-aya tapi eta kula boga anak pan incu emak nyeuseuhan atuh sasapu sagala rupa eta mah pan lain ngeunaheun ngababukeun loba tanu kos kitu mah loba jasa tah eta tinggal tungguan dorakana bae teh si anak kuduna pan lain kitu kadeuleuh emakna keur sasapu gegeran rontok urang jadi anak mama mah aduh ulah sasapu di dieu kunaon emang imah geus bersih belah ditu bae tak anak goblok jasa teh mah masyaallah sugan teh dekangeunakeun kana jadi indung teh horengan nanti tah pindah blon teh mah kos kitu mah ege mak, ampura bae mak, kajin kadele kotor ge lah, sapira kok kotor atuh mak, ja aya nu ngurusan ieu, pembantu can datang atawa ke can kasiwer, geus mamandeg di musala bae, geura maca Quran, tasbih, geus teu kuduna naon mama, kaluar dahar bae, anggap ku kula mah teh gateum geus pokona. Sia ka aing ngomong geus kitu. Geus kumaha? Jaramun eta itu naon ngaran gateuman mah tiro kaya rayap mah geus emak mah geus cicing bae geus bebeneran kula mah ieu ulah sasapu ulah ngepel geus pokona mah da ibadah bae emak mah di dieu dahar sadaekna emak teh nginum sadaekna hayang kunaon kitu bubuahan tuh di kulkas aya emak mah geus ulah mikiran gawe sagala naon kotor saeutik geus serahkeun ka nu ngurus tah emak teh lega alhamdulillah yang boga anak teh alhamdulillah Ima lain pan. Ma jadi kuru barang cicing di imas ya. Kunaan emak tuh makabeh pan. Sasapu emak, nyusuan emak, ngasuh emak, budak cerik jika emakun pan. Segala rupa baik, kau masak-masak, emak, jadi pemajikan siapa, gawe nangan nonton TV, baik. Tetan kos gitu di Lampung loh bata. Aju kuari pindah ke dia. Lain ngangirakin gamat. Tak emak teh wajib dinapakahan. Mak, iya mah keur carita iya, emak daek cicing di imah kula tekudu gawe. Dahar sadaek da kewajiban kula pan emak teh. Mun daek, alhamdulillah. Ah, mama yang bebas. Kajian di imah sia gedong mewah segala rupa ge mama tetep bae yang di mama lamun emak yang di mama geus ulah gawe nanaon mama salat bae kukura dikiriman mak beasna duitna jeung sajabana geus mama pokona mah ulah mikiran nanaon ibadah bae geus ka Gusti Allah tak mun aya anak nomor leuwih kos kitu tah surga masyaallah hese jasa eta ka emak teh hese. Ka abah jeung ka emak-emak babari jasa anak molokna teh. Ih, babari jasa. Waalaikumsalam. Ih, jasa. Heeh, Pak. Sehat-sehat. Tu alhamdulillah. Ku masyaallah. Eta naon teh? Oh, ka beuki abah rokok jinggo. Ieu ka beuki abah ieu kopi nu pahit teh ayeuna. Ih, sia mah bisa anja satu kula geus nyawa dadaek abah. Duh, anak aing geuh deui di antara 12 kan sia doang. Numpang hebat-hebat aja ya tukulah baca inget baik abah gajian kuku mah aja numantak deh sana jan rada carang kak dia inget mah terus baik bah alhamdulillah kalau ada gendong dia disapa-sapa tinggal oh guys gendong baik-baik deket siang udah biasa aju nyana isuk-isuk nele gudang lo amat ya abah parena menang panen merenanan diri waduh bebe jaka abah nah eta pare lo baju lo bah alhamdulillah alhamdulillah kamari di sepatan menang di gedung dalem diranca bango kaeta aya sakitu tah bah tu kira-kira lamun dibawa ka imah kul tutur naon geus beura mau mobil bes ya ka dieu teh kula nyewa angkot pang maher geus nya ku abah oh salah geus tah dibawa sa angkot pan ka ditu mawana mangan jinggo doang dua bungkus kopi pahit ge aya meureun saparapat mah tapi nu dibawa masyaallah sakijang betek ka ditu pan ngagarong eta anak. Senang wae ta kolot teh senang jasa ya Allah ya Robi be masyaallah sakijang metek ojol jeung jinggo dua bungkus mun pikiran nu normal bapana ji aing sih digarong ta lain ya tapi lantaran dedeh mah bedanya ah mah ka anak teh. Tapi atun itu mah nun teh dipake ka deudeuh teh ya. Oh, geus bawa ieu ditolak itu ditolak ieu. Ah, geus beberean pepentaan boro-boro sakijak. Menta saleter dua leter geus sia deui, sia deui. Ieu menta sih maka dinangan datang, menta datang dengan menta bae. Oh, deui kitu anak aing. Mabur sia ka ditu. Padahal mah saleter dua leter. Kulantaran teu bisa ngarayu kolotna. Manta kolot mah asal dirayu bae. Aduh. Jinggo turun, kijang maju. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Nah kesimpulanna nama ulah sok ngababukeun ka indung, ngeunahkeun indung teh, ngeunahkeun bapak teh tawaran ku urang, bah. Iya geus lah abah mah geus ulah usaha. Abah kuarikeun umur ku kula geus diitung bae. Ieu geus aya 70 leuwihna. Lah, bah geus boga bonus. Cek kula mah geus bae abah mah tama usaha deuk diserahkeun ka kula mangga deuk ka adik kula mangga geus abah mah ku kula dicukup geus. Beusi hayang dahar naon? Jeung naon? Kos kana ku kula abah jeung mama ditanggung jawab. Beusi deuk ka mamana, mobil kula pake pokona mah. Jasa abah aya kana kan ditujualan kan? Geus blon deui bae teh budak mah. Blon malulu tah eta teh dingeunahkeun ku urang kolot teh tah eta teh jembareun kolot masyaallah ku ditawaranana bage ku anak emang kumaha ge ditawaranana bage pan beki kolot teh jelema mah berwitan berwitan beki kolot ge kapangi jeung anak teu nanya bae berwit kolot ih teh si budak kosain anak aing bae kunaon budak kapangi jeung aing teu nanya puguh anakna keur nyeri huntu. Tanya, tak. Eta teh kos itu berwitan di sakola. Kasimpulanna nama wajib si anak nganapakahan indung jeung bapakna. Ya Allah. Ya Rabbi. Insyaallah. Numantak cek Kanjeng Nabi, mun hayang anak sopan kanu jadi kolot, didik make adab. Datang-datang ngomong kitu bae mah jauh melung. Datang-datang si anak teh neuk ngangeunahkeun ka indung bapa, moal bisa. Lantaran teu dididik ku jadi kolot, didik heula make pendidikan adab. Cek Kanjeng Nabi, lah afdalu minahlin la nahala kitu walidun waladan minahlin afdala minahli adabi. Teu aya beberean hiji kolot kanu jadi anak nu leuwih utama beberean tibatan, beberean ilmu adab kanu jadi anak. Mere harta bakal takabur anak teh. Mere jabatan bakal gede hulu. Kopeahna ge mungkin nomor nama bangsa nomor 25 ka ditu. Gede hulu teh si budak. Tapi lamun dibere ilmu bakal tungkul siga pare loba eusia. Kurang kubaha Kanjeng Nabi nyaritakeun. Aya jelema bebeja ka Kanjeng Nabi. Cak eta jelema ya Rasulullah kunaon? Anak teu sopan jasa ka kula teh. Aduh, boro-boro mere nanya ge henteu. Senyum Kanjeng Nabi. Bebeja deui nya senyum deui. Bebeja deui senyum deui. Geus apaleun Kanjeng Nabi mah ngobrol jeung Kanjeng Nabi mah yeuh mata batinna teh geus neropong deui. Bangke, ya Rasulullah kunaon senyum bae? Atuh bongan teu dididik adab ku maneh dididik dengan seukur dididik supaya boga harta jeung jabatan doang. Atuh pasti moal aya aji ka anjeun teh. Ceurik nya. Cerita ku ari teh nu henteu masantrenkeun anak. Ngan sakadar titah sekolah, titah dagang, titah usaha, ujung-ujungna kolot. Nah ketika kesulitan anak teu boga adab, ulah disalahkeun anak lah, disalahkeun bapana. Nu disalahkeun indungna ku bolon-bolon titah si indung jeung bapa teh lain ngadidik anak make ilmu adab tapi ngadidik lah titah takabur jeung sombong, ulah disalahkeun. Da sekolah mah eta mah pabrik sombong. Sakolah mah eta mah produksi takabur. Tapi kunaon ku indung jeung bapana disakolakeun? Deres lamun diseimbangkeun mah jeung masantren rada aya keseimbangan nyana. Antara heuh jeung henteu tapi nu meles-meles sakolah SD, SMP, SMA, kuliah deuk iraha ngaji tauhidna jeung rurukunanna ketika deuk kesulitan bapana minta tulung ka anakna, anakna henteu nulungan, ulah disalahkeun saha-sahana, nu disalahkeun bapana. Lain sakadar bapana nu bapana. Oh, teu dididik ka Kanjeng Nabi. Ma nahala. Nah alatnya bimana zadate namahan te mere mere mere bimana ato bimana ato te mere walidun seorang bapak seorang indung waladan ka anakna abdullah nu leuwih utama minahli adabin tibatan mere adab lamun dididik anakna ceng masantren masantren. Sakola mah tiasa si aya daek-daek atuh aya henteu-henteu ku aing mah masantren bae lah. Tarasa sia ku siangke. Lamun sia geus boga sagala kemudian hayang ibadah ka Gusti Allah, sia teu boga bekal jaga deukeutkeun diri ka Gusti Allah kan tuhung sia kajen ku kumaha ge masantren. Aya abah masantren tadi sia sok bibisaanan ka abah sagala. Ulah sok ngabalikeun. Lain abah masantren teu baheulana. Abah henteu geus atuh ulah kos abah ting sia-sia. Ulah kabehan teu masantren teh. Teu kurang nu ngurusan abah bae. Pan sia bisa kos kitu. Pan uyah ge teh TTS ka luhur. Ieu budak bisa ngadalil. Nu mantak ge jaram anak ulah main PS, nyaram anak ulah nonton TV. Teu kudu diceramahan ku bapana. Asal bapana tilok nonton TV, anak otomatis. Moal daekeun nonton TV malah mah. Nontonna di kamar bae kun aya abah. Emang kunaon abah ge di TV na di kamar gede. Teu beres kabeh aja nyaungeun, Mas. Nyaungeun. kalau teteh ngintip kudu jadi abah. Sewaktu-waktu asup ka kamar, ieu naon mak? Tipi. Mana di kamar? Nanti abah sia. Jeung emak meureun, ya gitulah. Tapi lamun anakna neuleuh ka kamar, tas besok boga gede kieu. Neuleuh di patengahan, tas besok boga gede kieu. Eueuh tipi. Dina ayana cuek bae. Anakna ge, mah aya teh tas beh naon? Jualeun teh. Oh, sugan teh paranti abah, abah sia ieu. Boro-boro nasbeh jeung. Nyahun. Tapi lamun tasbehna di sajadah mah teu ngagantung. Pan kuari mah tasbeh teh di mobil digantung. Kan emang mobil bisa maca tasbeh. Teu tuh di lawang bae. Wow, barade. Henteu aya salah mah lambang Islam berarti eta teh. Nu bagus mah di sajadah teh anakna ka dinya. Oh, ieu paranti abah berarti. Nyahun anak. Ketika dek bae abahna ka tengah imah cuek bae kana tipis sapoe dua poe sabulan dua bulan anak mikir sorangan. Anak mikir sorangan, ih isin amat ka abah. Minimal diletikeun ku janaka. Minimal diletikeun aya abahna saeut guna di aya abah isin ih leutik bae. Duh, eta geus rada deres kan. Geus rada deres ka 5 bulan ka 6 bulan mah pareuman aya abah, pareuman aya abah. Teh, pareuman aya abah. Isineun, isineun. Coba lamun abah na osok nonton mah aya bae dangdut. Abah ka mana nya? Emang udah ikar resep abah yeuh. Tolol mah anaknya jadi goblok ka abah. Aduh kuadeh. Ya Allah ya Rabbi jahun anak ge. Di dinya kalimat tatangga aya abah weh. Emang kuna teh? Iya iya. Aya Evie Tamala di TV. Hayu cak aing kos kitu sian lain seserian emang sia kos kitu pugu. Aing ge nyaho jasa pugu. Tahiyal zamun nafaqatul walid. Jadi ku Kangjeng Nabi mun indung bapak yang diurusan ku anak didik make ilmu adab. Kenyanyaun peradaban-peradaban antara anak jeung bapak. Antara bapak jeung anak, anak jeung bapak. Mantak ngeunaheun ka dituna teh keu kudu hese deui. Geus dileletik dipagahan ku indung teh leuwih istimewa indung magahan anak. Pagahan bapana cicing di dinya, indungna di deceng geus gadeceng ieu. Yeung ngejah ieu, emakna teh anu bagan asup nyurupna cepet. Nyurupna cepet eta teh. Sungut indung kan nu jadi anak we. Ye, je, alif jabara. Mejabara beja berba, aba. Beja berba, beja berba, paja berpa, bapa. Jadi aba bapa, heeh. Sing jare si, iya jare ya, sia. Baca ku sia, bapa sia. Masya Allah dididik kunu jadi indungna. Komo datang ke dipagahan sapinah kunu jadi indungna mah. Ye, arkanu salat baca, arkanu wudu sitatun baca. Kebelah dieuna dibere pagah dipagahan tauhid. Kebelah dituna adab-adaban. Geus jana ge sopan ka indung bapana. Ketika indungna kakarek sales basa etik, perhatianna tinggi. Emak emang sales mah engke kukula pangmeulikeun nyah ka obat warung. Heeh, mulai. Emak emang rada parah ya ke kukula nyah dibawakeun ka mantri. Anakna teh langsung ngomong sorangan. Ieu mah emak geus ngagoler ge. Aya anak ka mana? Nyana mah dipengkolan main peh. Aduh, teh si budak. Digerokeun ge, hey, masih am muriang teu dibakar rumah sakit, paeh hade. Lah cek aing kos kitu sia kajen kukumaha ge, aing ge nyaho jasa lah pokona mah. Bukan ku sia teh di pasantren-pasantren geun eta akibatna kos kitu ulah nyalakeun cak Kangjeng Nabi. Cak Kangjeng Nabi ulah disalahkeun anak le ketika anak teh sopan ka nu jadi indung bapa, pernah didik teu ku indung bapana. Min haqqil walad alal wali di salah satu asya. Apan kitu min hakil wala di hak anak alal walid kawajiban kanu jadi indung bapana tilu perkara hiji ayusamyahu bismin hasanin idza wulida anak di mana lahir ngaranan make ngaran nu bagus parentah Kangjeng Nabi abeh mendidik ieu mah ngaran saya ieu ngaranna saya Robert sakumaha urang kulon Robert anu ieu Johannes. Masya Allah. Geus pohoan ka Kangjeng Nabi, geus pohoan jasa. Anu ieu ngaranna Roberto. Anu ieu Ronaldo. Kon ngaran kos kararia mah sih. Ngaran teh kos itu dipake ngaran. Ya Allah ya Rabbi. Ayusam yahu bismin hasanin idhawari. Pake ngaran anu bagus. Hiji ngaran Allah make abdu. Saya ngaran Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Atau make tapaul ke ulama-ulama. Hisa ngaran Ghazali, Imam Ghazali aing resep jasa di ngaranan Ghazali. Ghazali itu tasawuf, Ghazali itu tukang main bola. Oh, masalah ngaran-ngaran atau akur. Nomor kedua, ayu alimahu al-Qur'ana idza mayaza. Urukan ku indung bapa Al-Qur'an. Al-Qur'an teh di jerona na timimiti macana ngahartikeunana kabelah dituna adab-adaban jeung sajabana. Al-Qur'an teh geus komplit sajabana sagala-galana. Didik ku indung bapana. Nomor katilu, ayu zawijahu idza balago. Di mana geus balik kawinkeun. Lamun eta dilaksanakeun rapi imah tangga. Rapi mata main. Budak geus bebe jabah, kurang mah hayang kawin. Kawin siap, can tamat geus sakolah. Jibah, sanajan bari sakolah ge anakan ieu bah. Bapana bingung ngajawabna. Aing mah lain masalah eta, aduh ieu budak kumaha? Beusi pajar teu bisa, tenang bah. Bah, ya anak teu beres ya kajeun ku kumaha. Nah eta didik urang. Tu eta eueuh deui beberean indung bapa balikan deui eueuh deui beberean indung bapa kanu jadi anakna nu leuwih utama tibatan mere adab sakitu bae tengetkeun teh catet tang haji 5 taun boga eta bae mantep tah heula kieu cenah dicatet hayo geus balik bae ka tajong tadi teh naonnya aing pohoan eta otak nangan syukur sajeungkeun eta mah balik ka imah mikir anak bener oge oh, nyai anak aing aduh geus lah nu hiji gagal sakolah bae aji kadu jadi kolot nu kadua ge gagal aduh nu katilu mah ye aing dek nuturkeun ucapan Kangjeng Nabi ulah ka kula ka Kangjeng Nabi mah kula mah hanya nyampaikeun penyambung lidah doang geus ulah dianggap geus kula mah geus Kangjeng Nabi bae langsung geus bae ka Kangjeng Nabi beusi pajar hayang di pasantrenan kula ka Cilong henteu los ka mana ge teuing mah ka mana ge sabodo sarua bae teu kudu ka dieu riuh hongkoh. Nu penting aja di lembur aya pondok ka dieu. Nah, ulah sampai gagal kabeh sugan be sakeluarga ieu aya hiji-hijieun yang ngangkat ke di akhirat. Maenya ieu budak di pasantrenkeun ke di akhirat nanyana salamet teu karunyaeun ka indung bapa jeung teu karunyaeun ka dulur-dulurna. Mantak naon pikiran ka dinya tah. Kurang malain gitu guys, hiji gagal, kedua gagal, sia sekolah sing bener, engke abe kadituna sia bisa nungtun adi-adi sia, ya, usahana jeung politikna guys, eh taman nukos gitu malulu, pitayun malulu, mun keluar jumbo nulu untung, lalintu jumbo, eta kos karit. Baga Kangjeng Nabi Sulaiman, khuyro Sulaiman alaihis salam, dititah milih Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam bisa lah setintilu hiji milih harta dua milih kerajaan mulk nomor katilu milih ilmu cak Allah wahai Sulaiman maneh coba kuari pilih diantara tilu hiji harta sadagadag dua kerajaan anu luar biasa tilu ilmu faktaral ilma Kangjeng Nabi Sulaiman milih ilmu abdi mah ilmu bae Gusti harta mah nyanggakeun ka Gusti karajaan nyanggakeun ka Gusti abdi mah ilmu bae Gusti naon mantap maneh milih ilmu harta mah bakal ditinggalkeun ku abdi can ditinggalkeun ge kadang-kadang geus ditinggalkeun rusak karajaan contoh ti baheula nganya adi gunghungkul bakal ditinggalkeun tapi ilmu mah bakal ngilu ka jero kuburan bakal ngilu ka mahsyar bakal ngilu nyebrang jeung abdi babarengan bakal ngilu ka sorga abdi mah ilmu bae cak Gusti Allah dipuji masyaallah cak Gusti Allah anta habibi ya Sulaiman anjeun kakasih kaula wahai Sulaiman dimilih ilmu ternyata setahun dua tahun dan berikutna kerajaan aya dinyana harta aya dinyana milih ilmu nu dua kumpul kabeh jadi ngahiji ilmu tah masya Allah asup ke pabrik teu boga ilmu tukang sapu kunaon emang ieu jadi tukang sapu atau teu boga ijazah deureus bae kula mah sasapu gaya itu sok dicarekanan bae ku pimpron lah capek jasa coba orang lamun boga ilmu mah di kantor make AC sakali tanda tangan waduh meuli kijang ilmu eta sarajan eta ilmu teu beres eta. coba urang boga ilmu agama sopan bae ka sasaha ge ka adi nya ah teuing dedeh teuing ieu teh adi ka kakak ieu teh luhureun urang ka emang ka uwa-uwa ya kitu kan ingsa jaba-jaba da sok ka guru kitu keneh ka anak guru kitu keneh urang guru ka eta ka anakna ge berarti guru ka dieuna ge guru bae sopan henteu meuli sopan mah mantak naon ya Allah ya Rabbi eta ilmu bekal ilmu teh bakal ngeunaheun jeung saha bae nyararambung ilmu nu aya di otak jeung di dadana bakal ngembang ngeunaheun fid dunya wal kira matak moal salah kang yang Nabi hiji beberean seorang bapak emak kanu jadi anak kecuali anu leuwih utama kecuali mele adab geus ulah disalahkeun lamun anak teu sopan kanu jadi indung bapak lantaran teu pernah dididik ku indung bapak lamun dididik bacara tadi sopan mah abah geus ulah hese-hese nanaon nya bebeja bae ka kula besi kula keur poho aikir tupoh mah jadi kiriman besi emak hayang cicing di imah disadiakan kukula besi emak hayang di imah emak bae atau hayang bebas mangga ngutus bae sahabai kadir kama masya Allah gunung karang gede leweh gede tibatan gunung karang kakarak ditawaran doang incan dibere buat aja nungguan menyanai budak ngomong doang kemana isinya cek kena letik deh ta gunung karang letik deh ta sehingga dia tak bongkar bahaya ya. Masya Allah itulah kewajiban anak kanu jadi indung bapak nganapakah perhatikan cukup jangka sorga kos kia baik Masya Allah emang weskurni kumaha gitu weskurni itu ya kapan numatak dijadikan kutubul aulia anu nyana mah koba kausen istirahatna teh istirahatna nyana mah diditu handapen lauhil mahfuz handapen aras Kanjeng Nabi waktu Mi'raj teh aya nu keur ayun-ayunan bae kieu ye teh di citra. Urang Cikupa tah atuh. Ayun-ayunan di handapeun aras Noel malaikat Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril saha eta? Cek malaikat Jibril huwa abduka wa sulqurni. Oh. Anu istirahatna handapeun aras ku Gusti Allah geus teu meunang di mana-mana nya mah istirahatna di dinya. Ya Karim, kuluhur-luhur teuing eta si jelema. Datang ka istirahatna di handapeun aras geus tinggal ka sorga doang. Terus bae Kanjeung Nabi Mi'raj hasil Mi'raj salat teh eta ditaliti. Waduh koreng we seur kurni teh kumaha? Moal bisa ninggalkeun imah salila indungna aya. Emang kumaha gitu? Indungna geus teu daya teu upaya mun ku urang mah mun ku aya setruk. Isuk-isuk kunyana di pandian di elap taina kiihna jeung sajabana beres di elap di wuduan di bedong kunyana sanggeus tadi bedong di bere dahar terus diayun kakarak nyana ngangon nu deket-deket bae. Ke kira-kira bangsa jam 11 bere deui susu ka indungna. Ke sore mere deui dahareun. Salila eta terus bae wes kurnia teh ibadah khusus ka Gusti Allah sesa ngurusan indungna. Sesa ngurusan indung kakara. Allahu Akbar. Sesa ngurusan indung kakara maca Quran. Sesa ngurusan indung kakara maca shalawat. Kitu jeung kitu bae. Sabara taun eta kitu jeung kitu bae? 20 tahun. Beres wes kur emakna maot kakara nyana kaluar ti nagara Koron, Yaman menuju Madinah. Panditipan Sidina Umar, Sidina Ali ku Kanjeng Nabi. Engke bakal aya seorang pangangon ka dieu ngaranna Uwaisul Qurni. Mun aya eta gegeraan sasalaman, sanggeus sasalaman minta doa selamat di dunia wal akhirah. Nyana termasuk mi jumlah ti kutubil aulia ca Kanjeng Nabi. Cirina ya Rasulullah naon cirina? Cirina hiji leungeunna di dieu aya hideungan kadua leuleus. Nu mantak leuleus nyana teh tilokna naon ngan zikir bae. Hay urang mah ngampakan suluf. Bacul. Mobil bodé teh naon karangaranna eta? Toronton. Henteu mah henteu salah. Ngan geus pagawean bae. Ngan sok kudu ngangon doang penta eta. Titip aya titip-titip nu sejenana. diintip baikkan ku Sina Umar jeung Sina Ali kapanggih latak begitu kapanggih dibedakeun atur salam ti Kanjing Nabi kitu-kitu-kitu dongeng Kanjing Nabi cek nya ulah dibejakeun ka sasanya ulah dibejakeun ngadoa nya beres ngadoa indit deui embung kajahoan wali asli mah aik wari mah pan dikatipikeun hadirilah waliullah tolol zikir dengan para wali wali mana meureun wali ini meureun atawa wali kota. Tak itulah wazir ilukir cerita sekilas wesel kurni istirahatna baina qausaini bahasa kinayah ku deketna diri ka Gusti Allah tahtal arsy urang tak ngurusan indung indung masyaallah urang mah kakarak sabulan dua bulan ge aya menta cai bae. Assalamualaikum di mana sia di Kupa gini enon tu cima kieu kiai boga mang geus teu wah suara kaya nyising dinya kieu dia geus bawa ka rumah sakit ieu mah kieu bae kieu lah atuh lamun cenah ieu mah pi panjang atuh panjang lamun pi pendek geus gara paehkeun bae teh kieu sia tolol kaing eta mah yan jelema berarti aing tamat teu beres eta geus kitu tah geus teu kuat ye ah indung mah ngurusan anak 12 teu pernah ngeluh seutik-eutik acan. Tapi 12 anak urusan indung hiji, masya Allah teka wawaan otak pikir. Indung urusan anak 12 sugan ngeluh daya. Gerayana luar biasa dibikin ke anak mah. Kerawana indung mah neangan nyun dagang taripang jang anak. Nyun dagang kitu bala-bala jang anak. Bungaan biasa, mun geus boga duit belikeun ka sangu anak dahar seubeun. Hate indung gede jasa. Pikir kotak pohara jasa seorang indung. Deuk-deuk indungna muriang 12 anak. Eueuh nu mampu ngurusan hiji-hiji acan. Ih, cek nu kolot sia tuh banaing geus kamari. Coba turu aing mah teu kaur, coba kana adina. Gelut mah nu biasa. Gelut. Mun kitu mah teu pedek ka jual. Orang jual bae nu ditu yeuh, jang urusan emak. Teu tolol. Emak-emak keneh mana eta mah sawah emak. Atuh mantak naon sawah sia jual jang emak. Ieu mah aya ngurusan. Nu emak ieu lah urang jual jang ngurusan-ngurusan emak, padahal manehna ge hayang. Eta ngomongna doang, sawah-sawah emak, jang ngurusan-ngurusan emak, urang mah ngurusan doang. Sugan eleuhina bae, jeung tolol. Aye nu sia da teu kira dipake ka emak. Coba lamun kieu mah emak muriang sia ngaranna ge dulur ieu atuh endek babarengan jeung kakak ayu urang urusan ieu emak ande katangan sakadar tanaga doang geus alhamdulillah ieu mah emak mah tanggung jawab kakak ieu kakak mungkung hirup keneh dek iraha deui ngabakti ka emak dek dibawa ka rumah sakit modalna jeung biayana ti emak kajeun ku kumaha ge ti mimiti ku ari datang ka maot mah bisana ngajikeunana jeung sajabat tanggung jawab siapa ulah miluhna naon kajeun ku kumaha ge ngan sia beusi henteu pajar berbakti dek berbakti tanaga bae sagala rupana ti kakak mantep jasa mantep lain kitu pan kakak diteangan ge eueuh waes iya udah dibakar rumah sakit kakak doang emang teu nyawon teu nyawon kamari nyana pugu nu di dieu ngutar atur segala urang bakar rumah sakit ku ieu weh nyaeta pugu kos kitu teh mah tolong jasa ta kakak tuh gulai jadi ieu kudu kulah geus urang-urang bae papatungan atuh lain eta kakak ku papan jana mah boga mobil segala boga perusahaan lah kakak ondo kos kitu mah tuh geus beres bala ka rumah sakit ku adi-adina papatungan jadi adi-adina mah teu boga pan usahana geus sapirang ngawarung dibawa geus beurang 5 poe geus dibayar jol we kakakna mama hah diurusan teu ku sia kakak ka mana kakak keur boga proyek bugu teu kaburu jasa iya aya proyek mah 5 miliar tenang we heulanan make duit siap we heulanan dikasih kakak tolong lagi bin goblok kadang ini ngegeleger-geleger kaceli adi nggak ayah 5 miliar mah guys pokoknya mah iya mah kurang mah pakai duit siapa ya lanan tak gitu dah doang teh nyeri jasa masya Allah ternyata kos gitu teh eta di Cikupa teh hati lu kos gitu eta aduh ya zabul walid ya zamuhun nafakatul walid wajib kanu jadi anak nganapakahan indung yang bapak wa inhala bapak kolotna baora jeung sajabana wal waladi jeung wajib nganapakahan anak indung jeung bapa boga anak kemudian anakna henteu usaha wajib si bapak si emak nganapakahan anak wa insabala sanajan kahandap anakna boga anak incu berarti teu mampu naon wajib bae dinapakan teu menang diantepkeun diantepkeun doraka datang anak ka imah bapa waalaikumsalam sia ieu kuru amat nyaeta bah dagang naon ieu jagwari dagang modal ti abah teh pake ngawarung aya nu ngabobol warungna bah beak jeung warung-warungna lain dibobol meureun dijual ya saparo-saparo bah lah jual longgo dibobol ondo meureun anak tadi ieu atuh anak kula kilima pan bah usaha pernah kula diegle egle egel gitu kan ku abah tadi sakolakeun kula memaca sayana bae egle atuh ka ditu sia aja atuh kos kitu bae kula aja kuari ieu bah anak lima memajikan alhamdulillah itu sehat masehat ngawarung geusan geus wallahu aalam kula ngawarung geus tamat berarti kula ngawarung geus eueuh lieut eueuh deuleut teu aya diwal ti ka bapa sakitu bae kula mah laporan ulah ngomong kieu si bapak budak laporanna kitu tiba heula ulah kos kitu oh, bapak aya kene sia teh anak abah man. Tenang bila perlu kawin deui sia wah eta kolot hebatnya satemu kos kitu tah hebat kawin deui kana sugih kuing dikawinkeun ai laku kitu geus sia boro-boro kana sugih buku eta hese geus tenang sia pokona mah balik tuh beas bawa tuh duitna dah kue duitna dah ana beusi aya kopi gula bawa geus ku sia ka ditu bae ke meunang dopet tilu poe sia bisalah butuh deui ka dieu deui salilah aba aya pokona mah geus tenang bae eta kolot ngaranana geus kitu ngeunaheun kana jadi anak nikmat ka belajar bener-bener abah ieu mah abah mudah-mudahan panjang umur bah didoakeun ku anak didoakeun eta tabalamun geus kieu datang ka imah abah sia deui sia deui kamari sia kuari sia atau mencari makhluk ya bisa mencari Aisyah ente nyeri jasa pan lain teu mencari anaknya kurang kumaha geus ngawarung teh geus ngojek teh atau emang diberena sakitu merenanan ku Allah teh dieret kemudian atuh nieu teh naon kitu ngaranana cobaan kanu jadi bapa ta bapana nyarekan kanu jadi anak pan puyeng anak lima pamajikan mana imah bocor usaha henteu ku kolot dicarekan ka imah dulur dulurna hees bae deukeut bae ah coba pikir kurang ta emel iwal tinggal doa ya Allah ya Rabbi memeh abdi nupaeh maning abah tugan wae warisan anak abdi mandek warisan anak bae gusti sebab mual waka dikubur pan abah ecan modar mah pan ngadoa teu kira-kira ya ta salah sah salah abah masya Allah coba mun abah na cara tadi bager mah siap butuh sakarung bawa diabakan aya 5 karung keneh bawa besi eueuh tuh di goa nya di warung nyokot catet bae ku sia ke bayar ku sia engke bayar bawa bawa bawa ajo ka warung engke bonna ka abahkeun ka dieu abah mah geus biasa ieu ka dieu nya lain sasaha ieu nu aya-aya di dapur bawa ka ditu ku sia pamajikan sia karunya anak sia karunya waduh pamajikan sia teh pan minantu abah anak sia teh pan incu abah mah enya lamun datang ka keterlantar atuh pan abah nu isin mah isin ka masyarakat komo ka Gusti Allah mah tenang pokona mah harta abah harta babarengan geus bawa ka ditu sia beusi kurang ke saminggu dua minggu datang deui ka abah geus salila aya abah mah di dia hayuh bae geus beuh nyana ceuri ka tanah ceuri ka tanah di pengkolan menta motor bae kitu ya ka abah masyaallah karim beak geus ku bageur mah beak bae geus ku bageur mah ya Allah ya Rabbi tadi anak wajib anak wajib nganapakahan ka kolot anak ngangeunahkeun ka kolot kuari kolot ngangeunahkeun ka anak atuh ja aya ieu di bapa tah lamun urang nganggap bahwa harta ieu titipan ti Gusti Allah pasti bageur mata urang teh ulah memandang mata kasat bae tapi mata batin urang kubah mata batin teh kieu mata batin teh cak mata ieu mobil teh indah cak mata ieu gedong agreng teh luar biasa cak mata nu ieu kebewahan teh luar biasa tapi cak mata batin mah pancak Gusti Allah dunia teh hina Dunia teh hina kapan illa mataul gurur dina Al-Qur'an. Cak Sayyidina Ali, ad-dunya jipah, dunia eta lir teu beda jeung bangke. Mata batin urang pasangkeun, mata ieu neuleugeum merlap dunia nu glamor luar biasa, indah amat. Tapi mata batin urang hasil ngaji petakeun jajak Allah mah ketika dunia dijieun teu pernah didele-dele deui ku Gusti Allah ku hina-hinana. Sehingga wali-wali Allah nu mantak naik derajatna jadi waliun min auliyaillah lantaran ninggalkeun hihila reged dunia. Mata batin urang kitu bakal stabil geura ge. Aya RT nu datang ka urang jang pembangunan wasit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dieu teh teh teh. Diuk teh diuk diuk. Diuk gampang jariah meuleuna. Diuk diuk sia dieu. Sok ngaroko naon sia teh. Kula mah aya kapeung-kapeung jarum aya gaes jam susam. Kuari mawon teh jeung Samsu. Aya. Ka dieu lah ka dieu ka dieu. Sok RT bingung aing ieu. Deuk dibereta deuk ngompas ka aing ieu. Bingung aing jeung nu sugih teh kos kieu ieu. RTG bingungan kan nusugih mah bingungan ayin nusuh sama atau nusuh sedang teh ngidernya teh malah digelak teh iya kurang diliwat teh nusuh sama gitu giliran nusugih dia ugalah ngobrol lah dia nggak sabar orang mere saya nupang gede na nupang detik na saya orang bawa utang sabar ke masjid 100 juta nunggu saya 80 tinggal 20 deh kayak aing mah mitu lah kayak gampang. Kela ngus harese kabehan sia datang ka aing. Cak RT teh. Teh ku galedeg teh budak. Hese jeung nu sugih pelit. Kitu koret merepet durur bae hese. Tapi lamun nu sugihna teh ulah. Ade. Ieu jang RT heula tah ti heula tah. Nya. Ieu jang masih sada. Lah, tah mah kos kitu mah. Bejakeun ka masyarakat. Geusan kitu ulah tah ieu mah ti kula tah. Sabar dulu tak? Ya 10 juta lah kayak isukan kayak membuka dia 10 juta deh. RTG gak geter-geter. Iya kumah iya lalakona bener. Bener. Atuh engke kula jeung pamajikan ngendong badi dirinya. Ku bager mah. Enggis. Naon eta nu mantak bisa golosor 5 juta. Golosor 10 juta. Golosor 100 juta. Golosor 5 juta. Nyanana tuh memandang bahwa dunia teh mulia cak mata iya mulia teh ngegeleser-geleser cak mata batin mah pan dunia teh hina dibandingkan kahinaan mata batin jeung pandangan zahir bakal barahan masya Allah urang mah mata batin dah mongkleng buta rata sehingga henteu aya memandang bahwa dunia teh hina. Hina tapi lamun dipake jariah, hina tapi lamun dipake sedekah, hina tapi lamun dipake nyantuni amal eta teh bakal ngabungkeuleuk ka pangihna jaga geus paeh kakar. Ya Allah ya Rabbina ye wajib kanu jadi anak nganapakahan ibu bapa mun ibu bapa nak teu mampu nanaon mun teh dinapakahan ku anak anak doraka. Wajib kanu jadi bapa nganapakahan anak termasuk incu mun anak teu mampu usaha jeung teu boga nanaon mun henteu dibere napakah kunu jadi bapana doraka nu jadi bapana wa ini talapa wallahu a'lam.